tikunipun wayok dihilau kita bahu biami ini wong sing jagi sholatipun akramahullahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan muliakan orang tersebut dengan menerima kitab dari tangan sebelah kanan. Begitu nampang tangan kanan senang nemen, hatinya berbunga-bunga bahagia, alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti ini kita pun ringan akan hisab pun dikumpulakan kali tiang-tiang kali sintan ulama syuhada salihin ambiya wal mursalin serayan kalian habibina wa syafina wa maulana Muhammadin. Dua dipun sebutakan tentang surat al-insyikok ayat 6 tentang ayat kali welas. Ya ayyuhal insanu innaka kadhun ila rabbika kadhan famulaqih wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Allahumma senang nemon bahagia ngalamat iki ngalamat dengan enaknya dengan indahnya. Tetapi ketika kepada sampai ayat wa amma man utiya kitabahu wa ra'a dari fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Padha gembor-gembor, padha nglangsa, padha sedih, ketun, ngajak menyesal ngerti ya kaya kita. Ya kemenang dunia harap lakoni sholat terus ngerti ya kaya kita saben bengi nyongrep tahajud rapora nonton bintang pantura ngerti ya kaya kita anaknya nyora tersongonikon pada nonton ebeg-ebegan ngerti ya kaya kita nyong arep ora nyolongi berduse si anu ngerti ya kaya kita, ngerti ya kaya kita, tapi sudah tidak ada gunanya. Gembar-gembar tidak disebutkan menerimanya dengan tangan kiri tapi waro adorihi di belakangnya kikire umwe menungso. Karena apa? Tangan yang sebelah kanan terbelenggu dengan lehernya karena orang itu munafik, karena orang itu tidak mentaati perintahnya Gusti Allah Ta'ala sehingga kayak analim kastolnya gua altekornya nempelak orang bisa ucul sehingga tangan kiri diputek. Ya Allah, ya Rasulullah. Tapi tiang sing jagi sholatipun mantep. Napa malih jenengan kopurun jamaah sholat subuh. Waduh, ganjarannya double bro. Napa? Malaikat yang sip malam dengan malaikat pagi itu mencakat semua. Allahumma, wong sing gelem jamaah sholat subuh niku lebih baik daripada dunia seisine pun. Allahumma. Wong sing gelem nglakoni jamaah subuh menika dijamin rezekinipun dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Wong sing gelem jamaah salat subuh menika dipun reken tiang-tiang sing dipun lebetaken teng swarga ning Gusti Allah taala. Allahumma. Khusyuk. Khudur lek ngucapke rabbi fili warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'fu anni. Terujuk ini dari Gusti Allah Ta'ala benar-benar dalan simpali semu Gusti Allah Ta'ala dipun tambeli segala kelupaannya, kesalahannya, kehilafannya di ngampura dosa dan pun paringono hidayah rahmat mafirah. Allahumma. Soko subuh dugi duhur, duhur dugi asar, asar dugi maghrib, maghrib dugi isya, isya dugi subuh malih. Allahumma. Maka menerima kitabnya dengan tangan kanan. Sina mara sekawan ikut. Wa yamurru ala siratikal barki. Lek mawat sirat menika kecepatannya seperti kilat. Kal barki gue jadi petik. Welcome to paradise. Tapi orang sing korat ngelakuin ibadah. Lagune wis serba uripe busleng hobine mendem awane kleyeng wengine mangan ajem tontonan saiki dadi tuntunan, tuntunan saiki dadi tontonan sinetron kanggo panutan Kaji Muhyiddin karo Kaji Sulam uripe busleng hobine mendem. Repot pak mana rancu di kan kon ngaji malah tongkrongan lewi manting ke jamaah jogetan karo so imah goyang oplosan uripe buseng hobine mendem wengine kleyeng mangani ranjem mulai mabokan opet tepangan bok ranjem terani spageti malam minggu podok luyuran lanang wadon golet ibu dia orang tak bisa denger mau terus orang pake senang merenyong apa primen ini orang curiga ya bon sumber ente petir utawa dilagi betul tapi orang suruh tengok ibu itu rambut siji dibelah dadi pitu landepe kaya dene pedang sing biasa pitung tahun kringete wis ora sejagung-jagung mari setrepung-trepung wonten iki arepnya Prabu Sudu kese kapre wae gentawil gek kecebung langsung welcome to hell rekoso teman sengsara teman urip ning roh jasad dipun siksa mergonang ngalam dunya kakek dosa ora eling maring sing kuwasa ora eling ngerti ora eling ora eling ora eling ora eling berarti ora dikir berarti ora salat ora salat ibadah don jerit jerit gaur gaur pating klerik kayu sakum panganane timah panas inumane kepengin cepet mentas kepengin bebas malah udan waktu panas teng dong penteng dong teng dong dong dong dong teng dong teng dong ya Rasulullah salamun alaikum ya Rabbi Asya ibadah raji anak manis itu jadi-jadi dong gaur-gaur rekoso teman ya Allah yang jurang rokok anak sing raisa turusak leyeban apa maning ngantuk karo weahan nah neraka gue bisa weahan bro ini neraka gue bisa BBM BBM man anak jadi beli ini neraka ketemu karo Agnes Monica ini karena tadi kadang anget karena gedine dia ucari kok bayangnya kayak api unggun apa kalau di sana ya Allah turus aklayepan ngantun itu buatan parah jadi Allah subhanahu wa ta'ala bahkan mudah ya Allah berikanlah air berikanlah air sekali dipun paringan dan ikusi Allah selama sekian ribu tahun diturunkan batu-batu yang panas na'udzubillah sumpah na'udzubillah minnalik sing paling betah ini nek wong sing jagi sholat pun akramahullahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kepada orang-orang yang ahli jagi sholat pun kelawan khusyuk khudur mandek mantep mantep serta tegusya Allah ta'ala wa yadukhulul jannah bi khairi hisab mlebune swarga tanpa hisab kaya dene wong mlebu teng sebuah CV ataupun PT yang munafit eksklusif tanpa medical tanpa interview langsung blus gaji sebulan 12.5 juta Allahumma betai nama betai pada bekerorika ronyong dong kurungu lagi Idul Adha dong bulan haji ini labaik Allahumma laka labaik labaik ala syarika laka labaik dong padon ngomong mari sing lanange pak kapan haji pak kapan bisa baru bakal kabah pak bapak nem buru ujar-ujar aku kotok si minyong ya kepengin mah tapi lah kan duit dah apa mana sing daftar saiki 2016 mangkate 2039 dan 23 tahun suwene ngepolis duit apa nemune suwe. Datanglah seorang kaki selamat Ibnu Amsori. Assalamualaikum. Dan salam. Nggih yo tur mbok yo tur iya to. Nggih. Kepengin haji ta. Yo pangno kepengin yen apa mati. Wis daftar. Nyong kon golek tenan jere wong sing padha kepengin haji nyoto tunjuk rika yo tur gelem. Alhamdulillah. Nganti ora alhamdulillah mana. Banget senenge. Padhe ku nang dunya tanpa proses rosah bayar, rosah nunggu, rosah ngantri langsung rubu maring kloter 39 mangkat bareng dengan Bapak Selamat Ibnu Amsori Allahumma wahajin ya kira-kira kayak gue lah mau naik kapal terbang ini wah ini karena bisa ibadah ya kan cair banget kok jenengnya kok wayadoholol jannah bihweri hizab. Berarti nek wong sing nglakoni salate kanthi temenan iku wis cukup dalam urusan dunia, urusan akhirat iku sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertinyi ini. Kira-kira salate kula kalian jenengan sami iki wis termasuk salat sing apik napa dereng kan gitu nggih. Lah iya. Salate pedagang usolli usolli Allahu akbar yang renyong mangkat tematan kawanan kayaknya ora keduman apa-apa. Salate petani sami Allahu liman hamidah nyong wis ngomongi wong tandur tapi yusam karo yutur karo yukar ora bisa siap merisa pemani Allahu akbar. Salate anggota dewan ya Allah, kajen komisi cek bati nyanteng-nyantenge. Allahu akbar. Salate kiai bisa boy. Allahu akbar. Wes engko bar kiye kira-kira menune panganane apa bepet jangan buncis. Apa segane. Lan sabetre itu. Makanya ketika kita melakukan salat diawali dengan berdoa. Sagan Rabbi a'udzubika min hamajati syaitana wa a'udzubika rabbayadurun falak binnas atau diawali dengan syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau dengan ta'awudz a'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syarrul ladzi bil sama'i wa huwa sami'. Minimal punya diawali dengan doa nyuwun datang Gusti Allah taala ben dirsa anginipun kita salat dipun tatasakan sholat sing ketampi dening Allah Subhanahu wa taala Allahumma makanya tiang sepah menika dening Rabbi habli minas rabbi ja'alni muqimash shalah. Bahkan Luqman al-Hakim ngendikan la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim. Kon aja padha nglakoni perbuatan-perbuatan sing dilaknat sing disiksa dening Gusti Allah ning napa perbuatan musyrik. Lajeng aqimu shalah wa'mur bil ma'ruf wanhani munkar wasbir 'ala ma asaba. Wasbir alam asoban itu selalu sabar dalam menghadapi kenyataan. Nek wong wis iman, sabar, syukur, qanaah niku kepenak. Uripe ayam rumangsa anan dunungnya rasa tandanya iman sabar narimo iman innallaha ma'as sabirin. Gusti Allah taala beserta orang-orang yang sibada ahli sabar. Sabar kuwi kepenak diucapna tapi angel dipun praktekaken. Tapi minimal kula kali penyenangan sami di dalam keluarganya itu ditanamkan kepada anak-anaknya, termasuk kepada istrinya, kepada suaminya, kepada pemimpin keluarganya, dengan sifat sabar, latihan terus, latihan terus, latihan terus. Sampun nate krungu dongane sabar antipadu. Kira nggih. Kula dereken nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niki judule donga antipadu pun kudu sabar nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Asobai. Asobai. Aja guyurika. Asobai. Kesarate dongan iki lek maos niku ora kena karo guyu, anggere jenengan kok guyu neng kene kok bisa bali omah padu, Bo. Syaratnya pun guyu nggih. Madep mantep manceleng krono Allah Ta'ala. Tiang rumi ini ku rapat yo fasih-fasih, tapi pada pasah tungan ini lu ngucap Nabi Sulaiman ya samelah ya hayu ya kayu ya kayumu ya kayuku kongkin gemian ini tungannya wongar babaran bealohumma melebunnya kepenang matunnya kepenang kebunnya kepenang kebunnya kepenang kebunnya kepenang kebunnya kepenang kebunnya kepenang kebunnya kepenang tapi jemandi seke pada nyeklok-nyeklok pada fasih-fasih menggilaknya bentuku iwak rong perak keplarak-plarak. Itu ada batu pasai. Karena yang lebih niku ikhlasnya luar biasa. Mantep ini ku keyakinan ini ku tinggi. Ya ada batu pasai tapi yakin sugestinya itu tinggi. Jadi mandi. Ini gak sama, ini dungo-dungo antipadu ini nek dipun ucapakan jenengan insyaallah digolongkan di wong sing podo sabar antipadu atau upadu Allahumma. Amin. Lalu ulangi 9 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, Allahumma. Asobai. Asobai. Aja ngegas. Gatik untune. Aja nuruti. Hawa nafsu. Saben dina. Kayong kudu batu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bun apal? Apa maning kesing maca wong wadon? Ditempel nabok wong sing metu mari sing lanang kuwi luwih mandi. Allahumma asobae. Aja ngegas pati kunjung. Aja nuruti hawa nafsu. Saben dina kaya kudu batu birahmatika ya arhamar rahimin. Bun apa lho, Dreng? Nggih, sarang-sarang nggih. Allahumma. Allahumma. Asobae. Aja ngegas. Katik untune. Aja nuruti hawa nafsu. Saben dina kayong kudu batu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kula manane riyin. Allahumma du Gusti Allah. Asobae niku padha sabar. Cara bahasa panjurendange ya boles, Bro, boles. Santai. Slow. Aja kaya wong wadon era Jerman kan aja jare pesiram mantepe nang pindahan kang panjurendang. Dimen ditakonis bisa ya Beping 17. Arep wong lanang kan dapundi, Bang? Ngarep wong wadon ngono sih. Dapundi yu? Nyong arep nang jibarang. Tapi sikap apa dilarang banget. Ya Bang Pakah, Pak Riyu Sam, yu sekulu mau pada kulo cocok dapat. Takon sepisan jawabane 17. Wong genah anteng-anteng si lanange, Mak. Jen pantas-pantasan udan ngopi kita ya. Gelas anak, kopi anak, gula anak mbok duwe sikil sampean gawe dewek wong lanang wong wadon kowe esuk apa kesel kumbae ngepae nyetrika apa pane nyong utang utang krinto kaya kuwi. Tak kon sepisan jogone 200 sing aso sing solo. Allahumma aso. Allahumma asobai aja ngegas. Ngegas muar motor siapa motor yang ngegas? Harusan gentak-gentak. Ngaya wong wadon, ayo mam makan. Iya le. Ayo mam pedang. Ngana kedisik. Ana wong wadon masa lo galake nemen nganti sing lanange kadang-kadang kaya bocah cilik kaya dene bocah lagi belajar nulis. Ma pangkurane duit sing 450.000 tak utang nemeni keponakane nyong. Tenang sih. Iya wong lagi butuh mau ngobati biyungnya lagi lara kok. Lah sing cara burung? Burung mulane. Mulane. Bisa bangi apa panek kota salah. Ngegas terus. Gue ora terima betul jam loro tok. Betul bengi. Mak, mak ngane. Eh, cekaya ngane. Ngegas dong. Aso bae aja ngegas gatik. Untune gatik untune iki pendendam. Tahu ana wong takon maring wong dia kok karo gatik untune ndak kuwi ditolak. Kok njur kokon. Keren-keren. Gatik untune aja ngegas gatik untune aja nuruti hawa. Fa'amma man taha fa'asara al-hayata dunya fa'innal jahima hiyal ma'wa wa'amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa 'anil hawa fa'innal jannata hiyal ma'wa. Aja ngumbar hawa nafsu ing amri kesenangan anane dunya iki dadi koda temenan. Sapa wong sing ora kepengin kalunge gedhe, sapa wong sing ora kepengin gelange gemprong piyong, sapa sing ora kepengin umahe magrong magrong, sapa wong sing ora kepengin duwe bedhang nganti tekan moblong moblong, sapa wong sing ora kepengin gelunge kaya trep. Aja ngumbar hawa nafsu ing amrih kesenangan. Janganlah kita menuruti hawa nafsu hanya untuk kesenangan-kesenangan. Ana wong sing jere bojo telu oleh, bojo papat oleh, ngodisit ngodisit. Sunah kanjeng Nabi ki kudu poligami tok. Tahajud ya sunah. Salat duha ya sunah. Seneng maring fuqara wal masakin, maring bocah cilik ya sunah. Bersifat adil ya sunah. Lha iki adil bedrung ta yen bojo siji wae padubar, bojo papat. Para hadirin kang tansah kawula hormati. Asobae aja ngegas gak untune aja nuruti hawa nafsu sabenina kaya kudu padu. Memang padu itu ya perlu, tapi paling tidak ya satu bulan satu kali lah. Nek saben dinten padu, saben dinten padu, iku kudu bumbu meneh. Bayang bumbu kan penyedap rasa. Iki jangane kampung tapi kalau dringo, bengle, kunir, brambang, bawang putih, lombok cabe, lombok setan, lombok iblis, lombok tuyul. Wis rasane buka ya apa. Mun apal? Wong pancur rendang biasane cepet apal anggar delagu. Aso bae, aso bae, aja ngegas gatik untune. Aja nuruti hawa nafsu sapa kekon dina kaya kudu patuh sebendi kaya kudu patuh ana yuyu nang dhuwur pasir bojone yuyu duit sai ana semut ning godhong lompong bojone Asa ana sing ngegas, ana sing aso, ana sing ngegas, kira betul-betul sing bareng. Aso bae, aso bae, aja ganti kuntune nuruti hawa nafsu saben dina kayong kudu patuh, saben dina kayong kudu patuh. Ana srengenge banget padane bojone Hawa nafsu saben dina kayong kudu patuh.